قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم لا تقع عن جهل من ربنا، فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية جل وعلا. فربنا جل وعلا لا يغلب ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى. فقد يبتلى هؤلاء بالسهرة، ويبتلى هؤلاء بالمرض، ويبتلى هؤلاء بالقتل إلى غير ذلك. ولله الحكمة البالغة فيما يقدر Oh, yuqaddir. Baca footnote-nya. Waqala aidan. Wa in kana hadhihi al-ashya'u tajri bi mashi'atillahi wa qadarihi, fa yajibu an nu'alija qadarallahi bi qadarihi. Wa yajibu an nuhariba kull ash-shirki wal ma'asi min al-ilmi bi anna ma'a ilmi biannahu la yaqau syai'un minha illa bimasyiatihi jalla wa'ala. Walakinnahu subhanahu syara'a lana an luharibuha. Namtani'a minha wa an tuqama fiha al-hududa asy-syar'iyyah. Wa antu qama fiha al-hududu asy-syar'iyyah. Baik. Ya, barakallahu fiik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah sesuatu apapun musibah yang menimpa kalian pada diri kalian ya di bumi, melainkan itu telah tercatat di kitab, di Lauhul Mahfud, sebelumnya, sebelum Allah mengadakannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Fahadihi syurur, maka semua keburukan ini, allati taqa'u, ya, yang terjadi minas saharah, dari tukang sihir. Misalkan Allah takdirkan pada seseorang, dia disantet, dia diteluh, ya, dia diguna-guna oleh tukang sihir, ya, wa min ghairihim, atau dia dapat keburukan dari yang lainnya, dari tukang begal, dari penjahat. Itulah taqau an jahlin min rabbina. Itu tidaklah terjadi karena ketidaktahuan dari Rabb kita. Tidak, Allah tahu semuanya. Ya. Fa huwal 'alimu bi kulli syai'in. Allah mengetahui, yang zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. La yakfa alaihi khafiyatan jalla wa'ala. Tidak ada yang sedikit pun yang tersamarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang tersihir oleh tukang sihir, disantet, dipelet, diteluh, diguna-guna, ya, itu sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan. Makanya jangan takut sama tukang sihir. Jangan takut sama tukang sihir. Gak perlu takut, ya ikhwah. Ya, gak perlu takut. Jangan takut. Kalaupun terjadi, kita gak takut sama dia. Berarti ini sudah Allah takdirkan. Ya, berarti sudah Allah takdirkan. Gak perlu khawatir. Ya, saya gak asal ngomong ya. Saya kan pernah cerita pekan lalu. Ya, ketika saya pernah jauh lah ya. Keliling-keliling gitu. Ya, di tongkrongan-tongkrongan yang terkenal katanya banyak dukun, nah di situ diancam sama dia. Saya santet kamu, nggak takut. Saya punya Allah. Kamu punya jin, saya punya Allah. Nah itu kita ngomong kayak begitu sekitar 18 tahun lalu, itu belum ngaji subuh salam, belum kenal subuh salam ya. Masa sekarang udah kenal subul salam, udah kenal bab sihir di kitab tauhid yang lainnya, kok masih takut? Antum ini udah kenal, masih takut. Udah kenal subul salam, masih takut sama tukang santet. Hah? Allah musta'an. Jangan takut. Semua yang terjadi, kalaupun itu keburukan menimpa kita, itu Allah ketahui. Ya, maka itu berarti Allah takdirkan. Farabbuna jalla wa ala la yughlabu wa la yaqaw fi mulkihi ma la yuridu. Allah, Rabb kita, tidaklah dia dikalahkan. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Maka semua yang terjadi pasti itu Allah kehendaki. Dengan takdir kauninya. Ya. Kalau yang terjadi itu adalah kebaikan, itu takdir kauni dan takdir syar'i. Kalau itu keburukan, takdir kauni. Perhatikan, Allah punya dua iradah, dua kehendak. Ya. Dua kehendak. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Kehendak Allah yang kauniyah, kehendak Allah atas apa yang telah Allah tetapkan di takdir. Kebaikan, keburukan. Syirik, tauhid. Sunnah, bid'ah. Maksiat, ketaatan. Keburukan, kebaikan. Hak, batil. Semua Allah sudah takdirkan. Itu kauni. Yang syar'i, yang Allah kehendaki dari segala macam kebaikan. Yang syar'i. Allah kehendaki ketaatan. Allah kehendaki sunnah. Allah kehendaki tauhid. Allah kehendaki kebaikan. Allah tidak menghendaki keburukan. Itu namanya syar'i. Yang takdir syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Yang terjadi mengikuti takdir kauni. Udah ngerti belum gak sini teman-teman yang di luar santri? Paham gak sini? Mas Khairul, paham sini? Mas Zulka, Zulka, ngerti sini? Paham ya? Ini kalau belum paham, ditanya. Jangan diam membawa sesuatu yang tidak dipahami keluar dari majelis ini. Kalau enggak paham, malas nanya di sini, enggak enak nanya pas di luar majelis. Ini pintu masuk memahami bab takdir. Ya, takdir syar'i, takdir kauni. Kalau takdir syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Takdir syar'i Allah menghendaki Fir'aun beriman, Allah utus Musa. Itu takdir syar'i. Ternyata Fir'aun tidak beriman, sudah takdir kauni. Paham sini? Ya? Ngerti ya? Saya sering memberikan sampelnya itu mudah. Allah menghendaki iblis kafir, takdir kauni. Iradah kauniyah. Iradah syariah enggak Allah menghendaki iblis kafir? Enggak. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah senantiasa mengajak pada negeri keselamatan. Ya. Allah menghendaki ya, Nabi Adam bertaubat. Takdir syar'i dan takdir kauni. Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Takdir apa? La syar'iyah wala kauniyah. Udah gitu aja. Jelas. Ya. Ini insyaallah dipahami. Bala yaqa'u syai'un fi hadhihi dunya wala fil akhirah illa biqadarin sabiqin. Bahkan tidak ada terjadi sesuatu apapun di dunia ini maupun di akhirat kecuali itu sudah Allah takdirkan dengan takdir yang sabiq, yang terdahulu, yang 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha kataba, ya, sesungguhnya Allah telah mencatat. Ya. Telah mencatat apa? Takdir khalaik seluruh makhluk. Ya. 50 ribu tahun qabla ayakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelumnya Allah sudah catat. Begini, begini, begini, begitu di dunia dan di akhirat. Enggak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar dari apa yang Allah tetapkan. Nah, ini iman kepada takdir ini penting ini. lihikmatin balighatin, dengan hikmah yang balighah, hikmah yang tinggi, yang sya'aha, yang Allah kehendaki. Iblis kafir, roh iblis kafir. Kenapa itu iblis kafir? Kesian iblis. Kok tiba-tiba Allah kehendaki dia kafir masuk neraka? Kesian banget iblis. Lah, yang kesian kita yang berpikir kayak begitu. Yang patut dikasihani. Itu ada hikmah yang tinggi. Allah tidak zalim. Allah telah memberikan penjelasan kepada iblis. Allah menghendaki iblis taat. Makanya ada tadi namanya iradah syar'iyah. Allah menghendaki iblis taat. Allah perintahkan iblis untuk sujud bersama malaikat. Fasajadu ila iblis aba wastakbara. Tapi enggak mau iblis. Sombong dia, belagu dia. Menyombongkan diri, dia enggan. Ya, barakallahu fikum. Kalau orang-orang kafir, Allah utus utusan, Allah utus rasul. Allah menghendaki kebaikan. Faqad yubtala ha'ula'i bisihir, terkadang mereka diuji dengan sihir. Berarti sudah Allah kehendaki. Seorang disantet, seorang dipelet, berarti itu sudah Allah kehendaki. Diimani itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kehendaki. Maka dengan adanya keimanan seperti ini, dia tidak takut kepada sihir tersebut. Ya, diimani itu sudah Allah takdirkan. Maka dia mengimani para tukang sihir gak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Nah itu bisa, itu karena Allah kehendaki. Kenapa? Itu ibtilaan, sebagai ujian, ibtilaan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu aja. Ya, jangankan kita, Nabi aja pernah disihir oleh Labid al-Asam, sahir al-Yahudi, seorang penyihir Yahudi. Yang dia belajar sihir itu dari para Yahudi di negeri Yaman. Disihir Nabi. Sihir takhyili. Nanti ada kedua, ada sihir hakiki yang memberikan efek real. Ya. Dan sihir takhyili. Sihir hakiki itu seorang diberikan penyakit oleh jin. Ya. Sehingga di periksa oleh tim medis tidak mendapati penyakit apapun yang bersarang di tubuhnya. Namun dia merasakan kesakitan karena dia disantet, diteluh, diguna-guna oleh para tukang sihir. Barakallahu fikum. Ini ujian buat dia. Sama seperti ujian yang menimpa seseorang ketika dirampok, dibegal, ditipu, ya, diberi kemalangan, diberi penyakit. Nah itu ujiannya sama, diberi ujian berupa santet misalkan. Ya. Jadi kalau seorang disihir itu bukan berarti dia terhina. Nabi aja pernah disihir. Ya. Nabi aja pernah disihir. Enggak, bukan berarti hina, oh imannya kurang nih. Kenapa kok bisa disihir? Loh, Nabi aja disihir. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tersihir. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh bin Bas. Apakah Nabi Musa tersihir atau tidak? Ya, jawaban yang tepat ialah, kata para ulama, Nabi Musa tersihir. Ya, Nabi Musa pun juga disihir matanya. Ya, oleh para tukang sihirnya Fir'aun yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtala ha'ula'i bil marad, dan mereka terkadang diberikan ujian dengan sakit, diberikan ujian dengan dibunuh, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Allahu ya. Walillahil hikmatul balighah, dan Allah memiliki hikmah yang tinggi ya. Fima yaqdi, terhadap apa yang Allah tentukan, tetapkan, wa yuqaddir, dan apa yang Allah telah takdirkan. Lihat waqala aidan di kitab Majmu Fatawa Syekh bin Bas di catatan kaki, wa in kanat hadhil asya tajri bi masyiatillah wa qadari, walaupun semua hal ini terjadi dengan kehendak dan keinginan dari Allah dan takdir dari Allah, fayajibu an nu'alija, namun kita tetap wajib berobat, kita mengobati. Takdir dari Allah, ya, tetap kita wajib mengobati. Disantet takdir Allah, ya, tetap kita wajib mengobati. Dengan mencari buhulnya, di mana tukang sihir menyembunyikan buhul-buhul itu, dicari kemudian diurai, ya, biasanya diikat dengan rambut, atau dengan apa, selama ikatan itu ada, sihir itu terus, jin itu akan ya, memberikan efek negatif. Ya. Karena udah perjanjiannya antara penyihir, pasien, orang yang minta sihir, dan jin. Ya, tentunya jin ketika memberikan bantuan tidak gratis. Ya, namun harus ada tiga hal, salah satu dari tiga hal yang mesti dilakukan oleh penyihir dan pasien, orang yang minta sihir. Apakah beribadah kepada jin tadi dengan segala bentuk macam ibadah, atau meninggalkan hal-hal yang wajib, amalan wajib, misalkan dia jangan sholat, jangan puasa, ya, atau jangan sholat satu waktu, atau melakukan maksiat, entah maharnya mesti berzina, minum khamr, atau yang lainnya, iya dan billah. Ya, makanya mereka diberi syarat tuh, motong kepala kambing, tumbal, itu syarat dari jin. Kan ibadah udah selesai, mandi kembang di tengah malam, lihat tuh, ya, apalagi kasih sajen, itu ibadah semua. Atau ada orang yang mesti meninggalkan sholat subuh, dia sholat tapi dia nggak mau sholat zuhur, atau bahkan dia mesti jangan sholat sekian waktu. Ya. Atau ada lagi yang maharnya apa? Kata Suyudi kemarin dengan ceritanya di daerah kota sono, mesti apa? Bersetubuh dulu. Berzina dulu syaratnya. Baru mendapatkan apa yang diinginkan dari sihir, ya zindillah. Ya. Kemudian ya, walaupun itu takdir Allah, kita wajib berobati. Disihir, ya berarti kita cari bohongnya. Diruqyah. Wajibu an nuhariba kulla syirki wal ma'asi. Kita tetap wajib memerangi segala macam kesyirikan dan kemaksiatan. Ma'al ilmi, disertai dengan pengetahuan ilmu, bi annahu la yaqau syai'un minha illa bimasyiatihi. Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Walakinnahu subhana, namun Allah subhanahu wa ta'ala syara'a lana, telah memberikan syariat kepada kita, annuharibaha, untuk memerangi syirik dan maksiat tadi. Wa annamtani'a minha, dan kita harus mencegahnya. Wa antuqama 'alaiha alhudud, harus ditegakkan had, hukuman ya asy-syar'iyyah, had-had syar'iyyah atas segala maksiat. Kalau pembunuhan dikisos, mencuri potong tangan, ya, berzina dirajam, atau dicambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah, dan seterusnya. Ya, pembunuh dikisos. Dikisos. Ya. Makanya orang yang membunuh itu tidak lepas dari tiga hak. Hak Allah gugur dengan dia bertobat. Tobat nasuha. Tobatnya ini berat ya, ikhwah. Ya. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Hatta, kenapa Ibnu Abbas mempersyaratkan mesti ya berbakti kepada ibu dari sang pembunuh yang bertanya kepada Ibnu Abbas, gimana fahli min taubatin, apakah saya masih bisa taubat? Ketika dia bercerita, saya pernah mengkhitbah seorang wanita wa'abat, dia tolak saya. Ya, jangan ada yang tersinggung ya. Siapa sih yang tersinggung? Hah? Wa'abat. Wa khatabaha ghairi fatazawwajat. Kata orang tersebut, ternyata ada orang lain yang berkhidbah dia, dia terima, nikah dia, merit dia. Fakir tu anai, saya pun cembokur, cemburu, jealous. Fakotel tuhu, saya bunuh dia. Berencana. Fahli min taubatin, apakah saya masih punya taubat? Bisa taubat ya? Apakah Ibn Abbas? Hal ummuka hayatun, ibumu masih hidup enggak? Kata dia, lah, udah wafat. Kata Ibnu Abbas, ya, kalau begitu, bertakarublah engkau kepada Allah, masa ta'ata, semampu kamu. Kamu sanggup tahajud terus. Kamu sanggup puasa sunnah terus. Kamu sanggup sedekah terus, semampu kamu. Kata Atok, ini masa'al ta'ubi hayati ummi. Nabi Ibn Abbas kok tanya ke dia tentang ibunya masih hidup apa enggak? Kata Ibn Abbas, la anni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birrul walidain. Saya enggak tahu ada suatu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah min birrul walidah, daripada berbakti pada ibu. Kata Ibn Abbas, bukan walidain, walidah, berbakti kepada ibu. Allah, ya. Ini tobat dari zina, dari membunuh, tobatnya itu nasuha. Dulu Sufyan Ibnu Uyainah kalau ditanya, kata Ibnu Uyainah, kana salaf idza suila anil qatl qalu, kalau para salaf dulu ditanya tentang membunuh, maka para salaf menyatakan la taubata laha, la taubata lahu, enggak ada tobatnya itu, jangan membunuh. Ya. Wa idza tuliya rajul, tapi kalau seseorang dia ternyata pernah membunuh kemudian bertanya kepada para salaf, maka kata Ibnu Uyainah, para salaf mengatakan qalu tub, tobatlah kamu pada Allah. Tobat pada Allahnya tadi itu, tobat nasuha. Ini hak kepada Allah, tobat nasuha. Yang kedua, hak kepada keluarga qatil, korban terbunuh. Yaitu apa? Bayar diat. Ya. Kalau dimaafin, kalau enggak dimaafin ya dikisos. Dengan dikisos gugur dosa dia. Karena yang hak di dunia menggugurkan dosa. Kalau enggak dikisos, bayar dia dan minta maaf pada keluarganya. Itu hak ahli al-qatil. Ya, ahli al-qatil. Korban perbunuhan. Keluarga korban. Yang ketiga, hak si korban terbunuh. Hak si korban terbunuh. Gugurnya pakai apa? Enggak ada gugurnya. Nanti orang yang terbunuh akan bawa kepalanya di hadapan Allah. Atarabbahu, dia akan datang pada Allah. Membawa roh sahu kepalanya, dia badan doang, dan dia datang kepada Allah, dipanggil yang ngebunuh oleh Allah, kemudian dia ngomong, dia bawa kepalanya, ya Rabb salhu lima qatalani, ya Allah tanya dia, ya Allah kenapa dia bunuh saya. Masya Allah, itu gak gugur, itu gak gugur. Saya disuruh atasan, sama zolim itu. Ya, itu bukan pembantu orang zolim, dia yang zolim itu. Ya, hati-hati. Ya. Gak ada ketaatan pada atasannya. Sama dosanya. Dia bukan pembantu orang zolim, dia yang zolim. Pembantu orang yang zolim itu siapa? Istrinya yang nyetrikain baju dia. Itu pembantu orang zolim. Ya. Kalau ngebunuh sembarangan, ini berat bahaya. Tiga hak itu, berat itu. Hak korban gak hilang ya kok, sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Sampai hari kiamat. Ini berat nih makanya. Ya, darah itu hati-hati. Ya. Taib, ditegakkan had syar'i. Kenapa bisa nyampe ke situ mulai, ya? Kalau jadi bahas darah, udah paham lah. Emangnya antum orang gunung apa nggak tahu berita terupdate? Hah? Ya, apalagi Raymond, Sheikh Internet. Kalau lihat Raymond aja inget kuota. Enggak. Terus pura-pura, ada apa sih? Ada apa? Oh, citak palanya ini. Kalau masih pura-pura gitu, ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, siapa yang pura-pura polos? Ada apa sih? Ada apa? Siapa? Gak ada. Paris lagi. Alah, tampang game online juga. Masih main game online gak Paris? Paris, masih main game online gak? Jarang. Sekali lagi ngomong jarang, handphonenya saya ambil. Mesti gak ada. Sekali lagi ngomong jarang, besok handphonenya saya ambil. Ngomong jarang lagi, ngomong. Ya, Kalian ngomong jarang handphone yang ambil. Buat anak, bilang sama bapak antum. Enggak takut anak sama bapak antum. Anak takut sama Allah. Pilih apa antum? Mumpung handphone anak udah buluk nih. Siapa tahu dapat handphone dari Paris. Ya. Kalau dia main game online, saya ntar tanya anak-anak. Waktu minta persaksian. Paris sumpah demi Allah. Paris main game online enggak? Menjadi saksi palsu antum. Itu kata Nabi itu. Ala adulukum bi akbar kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar berbesar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Syirik pada Allah, durhaka pada orang tua dan bersaksi palsu. Oh, hati-hati ya besar. Paris. Anak tanya juga nanti antum. Ya, masih main game, handphone-nya buat anak. Ya, barakallahu alaikum. Mana lagi tadi? Berikutnya, Fadl. Nah, Paris, baca Paris. Kenapa syayatin masih ragu itu? Memangnya syayatin jamak mudzakkar salim? Hah? Bukan. Dia bukan jamak mudzakkar salim. Terus. Min dzabhin, ba'nya itu wazan fa'lun, bukan fa'alun, fa'lun dzabhin. Baik. Jazakallahu khairan. Ya, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala membawakan ayat wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajarinya sesuatu yang tidak memberikan mudarat, tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka maupun tidak dapat memberikan manfaat untuk mereka, yaitu sihir. Ya, malah yadurruhum, kata Allah, mau memudaratkan mereka. Fad-dararu azimun, maka kemudaratan yang ditimbulkan oleh sihir ini adalah azim. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan malaikat, ya, innama nahnu fitnah fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun mengajarkan sihir hingga keduanya menyatakan ini kami ini cuma fitnah ujian. Jangan kamu kufur kepada orang yang minta belajar sihir. Maka belajar sihir adalah kekufuran. Na'udzubillah. Walaqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, ya, apa yang mereka beli, apa yang mereka jual itu ma lahu fil akhirah, yaitu sihir. Maka dia enggak punya dapat bagian khalaq min hadzin, bagian wala nasibin, bagian di akhirat enggak punya. Ya, kalau belajar sihir, nas'alullah al-afiyata. Kita mohon pada Allah keselamatan. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh amat buruk apa yang mereka beli, ya, untuk diri mereka sendiri itu sihir, seandainya mereka mengetahui. Dan Allah taala berfirman walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa, ya, annahum amanu, mereka beriman dan bertakwa, lamasubatun, ya, min indillah, maka pahalanya di sisi Allah khair, tentulah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Fadala ala annahu didul iman, maka sihir ini menunjukkan bahwa sihir ini adalah lawan dari iman. Ya. Wadidu taqwa, lawan dari ketakwaan. Wa madzalika illa annahum yatawassaluna lisihrihim bi ibadati syayatin. Ya. Dan juga tidaklah itu terjadi sihir tersebut, melainkan mereka mesti yatawassalun, menghubungkan diri. Mereka mesti bertawassul dengan sihir mereka itu dalam bentuk apa? Beribadah kepada setan. Kata Syekh bin Baz di syarah kitab Tauhid yang kita baca, ya, dengan tiga hal tadi, beribadah pada setan, memberikan tumbal, meminta-minta kepada setan, minta tolong, manggil-manggil nama dia, atau yang kedua meninggalkan amalan yang wajib, yang ketiga melakukan praktek maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi real, ya. Seorang diminta memberikan tumbal. Wa taqarrubi ilaihim, dan mendekatkan diri kepada mereka, kepada setan, bima yuriduna, dengan apa yang mereka kehendaki, min dzabihin, apakah itu dari penyembelihan, nasi tumbal, wa nazarin atau nazar, au wasujudin, sujud, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Lihat itu footnote nomor 2, ya. Ah, dibaca situ. Rapi. Kutat nomor 2 nya, Pi. Qala ibn Baz wal-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa hadha yadullu 'ala anna as-sihra syirkun billahi ta'ala وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن وتقرب إليهم انتهى. نعم. Ya. Kata Syekh bin Baz di catatan kaki nomor 2. Dan dari riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man aqada uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu buhul, summa nafasa fiha, kemudian meniup-niup di buhul tersebut, faqad sahara, berarti dia telah melakukan praktek sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan siapa yang telah melakukan praktek sihir, berarti dia telah berbuat syirik. Wa hadha yadullu, dan ini hadis ini menunjukkan, ala anna syirka syirkun billah, bahwasanya syirik, bahwasanya sihir adalah syirik kepada Allah. Syirik apa? Syirik akbar. Ya. Syekh bin Baz jelasin ini, ya, di Kitab Tauhid yang kita baca di malam Jumat. Wa dzalika li annahu la yatawassalu ilaihi illa bi ibadatil jinni wa taqarrubi ilaihim. Yang demikian itu tidaklah pasiennya ini, ya, dukunnya, tukang sihirnya, pasiennya itu bertawassul kepada setan, melainkan dengan beribadah kepada jin, ya, dan mendekatkan diri kepada mereka. Kebanyakan beribadah. Kalau setannya tahu ini ahli tauhid nih, cuman ahli tauhid yang keblinger, kok datang ke dukun, padahal udah dapat riwayat man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai, bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal salatuhu 40 yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dibenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, ini jinnya tahu nih. Ini kalau suruh beribadah dengan segala jenis ibadah, tumbal, nazar, sujud, meminta-minta, manggil-manggil nama, ini enggak mau nih dia nih. Ya, udah, suruh ninggalin amal kewajiban aja. Ninggalin sholat satu waktu aja. Satu sholat aja. Jangan sholat subuh. Enggak mau juga deh. Udah suruh maksiat aja deh. Syaratnya apa? Zina. Enggak mau juga deh. Maksiat yang lain aja. Maksud yang lain-lain, minum khamr atau apa, akhirnya terjadilah dia mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan tersebut. Iya dan billah, ini jangan main-main sama, ya, dunia klinik kayak begini. Taruhannya akidah, ya, dan ridho terhadapnya kekufuran juga. Ridho terhadap kekufuran adalah kekufuran. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah Tathhirul I'tiqad. Tathhirul I'tiqadnya Al-Imam As-Sunani. Ya, kita belum pernah bacain sini Tathhirul I'tiqad ya. Ya. Bukunya ringkas syarah Syekh Fauzan waktu itu hampir kita bacain. Ya, nama kitabnya Sabilur Rasyad. Ya. Kalau mau baca cepat baca matan. Ya. Oh, itu dahsyat bukunya itu. Serasa membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal bukan bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Sanani dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah bertemu. Walau sezaman. Imam Sanani ya di kota Sana'a di negeri Yaman. Ya. Bahkan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di India ya. Ada juga ulama yang sudah menyerukan pembahasan tauhid seperti ini. Bahkan sebelum dari itu, ulama Syafi'iyah ya, Al-Maqriziyah Syafi'i sudah nulis buku duluan. Pernah kita kaji di sini, antum belum datang. Selesai. Ya. Mufidul apa namanya kitabnya? Hah? Tajrid Tauhid Al-Mufid. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, dan juga dikatakan oleh Syekh Ar-Rajihi sebagai kitab yang berkonsentrasi di kitab di bidang tauhid uluhiyah, kitab pertama yang hadir di muka bumi. Yang berkonsentrasi di tauhid uluhiyah. Terus kitab-kitab ulama salaf yang dulu apa? Itu rata-rata semua sifat. Ya, rata-rata semua sifat positiyah, Rad al-Jahmiyah. Nah, karena penyimpangan terdahulu kayak begitu. Ya, zaman dahulu tuh enggak ada kuburiyun. Kalau ada bukan Islam, orang Syiah, itu pun baru muncul abad ke-4. Enggak ada itu kuburiyun zaman salaf dulu, enggak ada. Adapun hikayat-hikayat yang mansub dinisbatkan pada Imam Ahmad, pada Syafi'i yang katanya ngalap berkah di kuburan Al-Imam Abu Hanifah, itu dusta semuanya. Enggak ada. Ya. Kuburiyun kayak begitu baru hadir di Syiah abad ke-4. Ya, daerah Maghrib Afrika Utara. Oleh kaum Bani Fatimiyun. Baru ya diikuti oleh kalangan Sufi. Ya. Sufi itu yang paling cocok dengan Syiah soal praktek ibadah kepada kubur. Sufi ngimporlah akhirnya. Ya, sampai ke Indonesia ini. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Udah dibaca belum tadi? Belum diterjemahin ya? Yang mana sekarang? Ya. Fasaharatu, maka para tukang sihir yataqarrabuna lisyayatini biibadatihim min dunillah. Maka para tukang sihir mendekatkan diri kepada setan dengan beribadah pada mereka, pada setan tadi. Yang itu merupakan peribadatan selain Allah. Maka setan tuh bantu tukang sihir tuh gak gratis dengan salah satu dari 3 bayaran tadi. Beribadah kepada setan, padanya. Meninggalkan amalan wajib atau melakukan maksiat. Gak gratis. Ya, emangnya si tukang sihir itu siapanya setan? Anaknya bukan. Saudara bukan. Bahkan beda jenis lagi. Ya, ya gak gratis. Ada harganya. Harganya kayak begitu. Iya dan billah. Ya. Nah, tukang sihir di sini kemudian memberikan bahasa lebih halus kepada pasien. Uang mahar. Maharnya apa? Maharnya ternyata sembeli, sesaji. Allahu musta'an. Fayusaidunahum ala ma yuriduna minad darari bin nas bikasbid dunya. Maka setan membantu mereka atas apa yang mereka kehendaki berupa mencelakakan orang lain. Ya. Dengan urusan dunia, dicelakakan orang lain, disantet, diteluh, dipelet. Setan bantu. Setan menerbangkan api. Itu betul-betul real ya, ikhwan. Ya. Dulu kita waktu masih di daerah Pondok Ungu sana, itu biasa orang kampung yang ada di sekitar pejuang dengan orang kampung yang ada di Tarumajaya, itu main kirim-kiriman santet, api terbang, real terbang api malam, api terbang, wush, yang sono keluar, wush, udah kayak perang, ya kemarin Azerbaijan lawan Armenia, itu real, ya. Beberapa santri, ada teman kita dulu santrinya Ustadz Aunur Rafiq di Gresik, ya, ada kiriman bola api ke arah rumahnya Ustadz Aunur Rafiq juga. Bola api itu santri-santri yang melihat semua. Nyasar ke pesantren akhwat, akhwatnya pada kesurupan, santriwati surupan semua. Wah, nyasar. Mau Ustadz Aunur Rafiq malah akhwat. Nah, itu santri-santri ngelihat semua itu. Itu real. Kerjaan setan. Itu gimana tukang sihir bisa? Ini setan bawa, setan terbang. Mungkin kita enggak ngelihat. Ya. Alhamdulillah enggak ngelihat. Kalau ngelihat repot remon. Masuk kamar mandi baru mau buka baju, ya. Jadi ya nangkring. Ya bang, alhamdulillah gak lihat. Gak lihat itu alhamdulillah. Makanya jangan bangga. Oh dia punya indera ketujuh. Ketujuh apa keenam? Keenam ya. Tujuh hanya kamat. Lebih dua dong. Indera keenam. Bisa lihat indigo. Anak indigo itu bukan kelebihan. Kekurangan. Ke normal. Ya, berarti syaitan menghendaki si anak ini menjadi penerus dari mungkin kakek-kakeknya yang jadi dukun atau tukang sihir. Ada perjanjiannya. Ya. Iya tandillah. Ya emangnya. Enggak lihat itu enak ya. Coba kalau lihat. Di Facebook juga lagi ada yang viral itu. Apa itu? Diganggu keluarganya, ternyata anaknya baru mak kalau dia indigo, anaknya jadi selama ini pasti rukiah turunan kakeknya jin, keturunan indigo. Iya anaknya, anaknya indigo. Oh besar. Jadi anaknya bisa melihat. Iya dari kecilnya, cuman dia baru ngaku. Allah besar. Ya turunan kakek. Ya itu. Ya. Jinnya itu mungkin mengambil perjanjian. Mesti ada keturunannya yang meneruskan untuk jadi dukun ya dan bila. Ya, ya dan bila. Remon tahu aja yang kayak begini. Kalau kayak begini tahu Remon. Yang kayak gini justru masa saya ketinggalan. Aduh. Tahu aja Remon. Iya. Ingat kuota bukan ingat. Nah. Mana lagi tadi? Yang mana? Ya. Fal wajibu. Nah itu ya. Nah, baca berikutnya. Fadhal, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Fawajibu ala kulli muslimin al-hadaru minhum wa min su'alihim. Waqad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna sihra min as-sab'i al-mubiqati, yakni al-mahlikati. Muhlikat. Al-muhlikati. Kama fi sahihaini, annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Istanibu sab'a mubiqati. Mubiqat. Qulna wa ma hunna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asyirku billahi wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaqi wa aklu riba wa aklu mali yatimi wa tawalli yawma zahfi wa qadfu muhsanati wa ghafilati al-mu'minati fa'adhumaha asyirku billahi ثم السحر wasihru minasyirki li'annahu la yatawassalu ilaihi illa bi'ibadati syayatini wa taqarrubi ilaihim biman yardawna bihi wa bima yuriduna min tarfin wa nadarin wa sujudin wa khairi dalika. Baik. Wal wajib, maka yang wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim, al hadharu minhum, mesti mewaspadai mereka. Ya, tukang sihir ini diwaspadai. Makanya negara Islam dimanapun itu pasti akan menangkap, menganggap terlarang praktek sihir. Dan dalam Islam tukang sihir itu dihukum mati tanpa dimintai tobat. Ya, berdasarkan pernyataan para sahabat yang dimuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Hafsah pernah ya memerintahkan untuk menghukum mati pembantunya yang menyihirnya. Umar bin Khattab memerintahkan kepada para gubernur untuk membunuh para penyihir cowok dan cewek. Ya. Jabir bin Abdullah pernah memenggal tukang sihir yang lagi praktek sihir. Penggal. Bukan malah diakomodir. Tukang sihir di tipi-tipi dipublikasikan. Bahkan ada sihir idol. Dukun idol. Namanya apa tuh? The Master. Lahirlah Limbat. Lahirlah apalah. Ya. Ya dan lillah. Ini tukang sihir iklannya diizinkan, dipublikasikan secara komersil di koran, di TV. Ya. Saya pernah baca koran sepintas iklan bawahnya, loh, kok iklan dukun? Ya. Ki ini, ki itu, ki ini, namanya Kiki semua. Alamatnya ini. Ya. Lihat menunya, santet, pelet, sulit jodoh, guna-guna, kurang ajar ya. Harusnya kayak gini-gini tangkap, dibunuh ini. Ya, dibunuh. Para dukun bebas berpraktek. Bahkan nama-namanya indah. Orang pinter. Iya, yang percaya orang bodoh, jadi ini orang pinter dia. Paranormal. Ahli metafisika. Keren bener namanya. Ahli metafisika. Padahal dukun, penyihir, dah tukang sihir. Dan dirubah-rubah namanya. Ya, al-asma la tughayyiru al-haqa'iq. Nama itu enggak berubah hakikat. Bunga pada riba. Ya. PSK, pekerja seks komersil, padahal pelacur lonte. Apalagi miras, padahal Homer. Kelompok kriminal bersenjata, padahal separatis, teroris, OPM. Yang dinamainnya kelompok kriminal bersenjata. Kurang ajar ini. Allah musta'an. Nah, mana lagi tadi? Mana lagi? Ya. Wa mu'min salim, dan bertanya dari mereka, karena bertanya dari mereka ini berat ini, ya, enggak di, ini bisa kufur kalau membenarkan, ya, kufur. Yang nanya aja kufur ya ikhwah, maka gimana dengan dukunnya? Ya kafir. Orang yang nanya ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, kafir dia. Masa dukunnya enggak kafir? Gimana ceritanya? Dukun itu kafir. Dukun itu kafir, sihir itu kafir, penyihir itu kafir. Waqad akhbar, tapi dia julukannya ustaz. Lah. Tadi kan al-asma'na tughayyir al-haqa'iq. Nama itu enggak berubah hakikat. Ustaz ke, mau kiai ke, mau apa namanya? Udah dukun-dukun aja. Waqad akhbara an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan an-nasihra minas sab'il mubiqat. Bahwa sihir termasuk di antara 7 hal yang membinasakan, yakni al-muhlikat. Yang membinasakan. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, wa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Kata para sahabat, kulna wa mahunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah tujuh hal itu? Nabi menjelaskan, yang pertama syirku billah, syirik pada Allah. Yang kedua sihir, padahal sihir bagian dari syirik. Sama ketika kita diminta oleh diajarkan Allah untuk minta doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal isti'anah bagian dari ibadah. Tabarakallahu fikum. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan jiwa itu pertama, ya, jiwa seorang muslim. Yang selebihnya tiga jenis yang berikutnya jiwa orang kafir. Kafir apa yang Allah haramkan untuk ditumpahkan? Kafir dhimmi. Kafir minoritas yang berada di tengah mayoritas kaum muslimin, dan mereka wajib membayar jizyah. Mereka tidak boleh menampakkan keagamaan mereka. Simbol-simbol agama mereka. Ya. Kalau di negeri kita itu dhimmi bukan. Dhimmi dari mana? Kapan mereka bayar jizyah? Itu bayar pajak lah. Kita aja juga bayar pajak. Pajak itu bukan jizyah. Pajak itu apa? Kedzaliman. Pajak itu kedzaliman. Itu warisan company. Ya, toh antum company tukang malak-malak pribumi. Diwarisi oleh petinggi negeri ini. Ya. Pajak itu kedzaliman. Siapa yang bilang pajak itu halal, zalim itu dia, membantu orang zalim. Nah, kafir yang berada di tengah-tengah kita itu bukan zimmi. Kalau zimmi, dia mesti bayar jizyah. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka merendahkan diri. Hak-haknya itu ya, beda dengan hak kaum muslimin. Enggak boleh menampakkan agamanya. Enggak boleh sembarang pakai salib. Hah? Enggak boleh. Ya. Sekarang kafir di tengah kita malah ngeledek agama kita. Kita dikatakan kadrun. Itu bukan zimmi. Siapa yang bilang zimmi? Harus buktikan. Dari sisi mana zimminya? Zimmi itu bayar jizyah. Dalam keadaan shaghirun, merendahkan diri. Gak boleh menampakkan agamanya. Syiar-syiar agamanya. Ini enggak. Bahkan kalau dia jadi bos, tiap tanggal Desember, ujung-ujung Desember, wajibin semua karyawan-karyawati yang muslim-muslimah pakai simbol agama dia. Padahal dia pakai kerudung karyawatinya, dipaksa pakai topi Sinterklas. Iya enggak? Zimmi apaan kayak begitu? Harbi kayak begitu. Zimmi apa kayak begitu? Ini asal ceplak sebagian orang. Itu kafir zimmi yang dengan zimmi apaan kayak begitu? Ya. Paham enggak definisi zimmi yang dijelaskan oleh para ulama? Nah, itu zimmi itu yang berada di minoritas di tengah mayoritas kaum muslimin. Bayar jizyah. Hilang hak-haknya. Kalau kaum muslimin jalan, mereka mesti mepet, minggir. Lagi jalan di jalan, ada zimmi, minggir, minggir. Zimmi minggir. Kaum zimmi minggir. Mereka itu enggak boleh dibunuh. Enggak boleh. Ya, zimmi jalan, kita jalan, dia mepet. Makanya diperintahkan kita untuk mepet. Mepet siapa? Kafir zimmi. Sekarang antum ketemu kafir di mall pakai pakai salib. Minggir. Dia lawan sama dia. Orang dia bukan zimmi, dia harbi kok. Dia lawan sama dia. Coba antum mepet. Malah sekarang coba antum ke Pluit. Ya ikhwah, ke Pluit. Antum Pluit. Negara mana itu? Masih Jakarta. Tahu gak Suyudi Pluit? Gak tahu, waduh. Niko tahu gak Pluit? Yang kelamaan di Dayak lah. Nah, Pluit itu Jakarta Utara. Pecinan, tahu Pecinan. Kalau kita berada di Pluit, di mallnya, itu kita udah kayak orang asing. Mereka seperti WNI, WNI. Pokoknya mereka kayak udah pribumi. Bebas. Bebas mereka itu. Salib gede-gede, apa gede-gede. Gimana? Kalau kita di Pluit gitu, wah ada Cina kafir nih, pepet-pepet, kita yang dikeroyok. Hah? Kita yang dikeroyok. Sekarang aja dia berbelagu kok. Ya enggak? Di medsos, ngeledek agama kita. Ya? Bersuara mereka. Dunia maya dan nyata. Dunia maya enggak kehitung. Mau di Twitter, di Facebook, di Instagram, mereka meledek agama kita. Terang-terangan, ya, terang-terangan. Di Minahasa, masjid kita dihancurin. Ya. Di Sorong, terang-terangan jadi kota Injil. Gak boleh ada syiar Islam nampak. Siswi-siswi di sekolah gak ada yang boleh pakai kerudung. Kota Injil, oh, bayangin kota Injil, kota Injil, Sorong, kota Injil. Yang kayak gitu Jimmy, kalau muslimah pakai kerudung malah kena sanksi sama dia. Allah musta'an. Ya, yang kedua kafir apa lagi? Kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin ya dengan berbagai tujuan, bisnis, berobat, plesiran, ketemu keluarga, ya. Dan terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, diberi jaminan keamanan. Kalau sekarang para ulama membahasakannya dengan visa. Ya, enggak boleh dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan cium aroma surga. Yang ketiga, orang kafir apa yang enggak boleh dibunuh? Kafir musta'man. Siapa itu kafir musta'man? Yang minta perlindungan kepada negeri kaum muslimin dan diberi perlindungan. Enggak boleh dibunuh. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, kalau ada orang musyrik minta perlindungan, suaka perlindungan pada engkau, maka berilah dia perlindungan, jangan dibunuh, supaya dia nanti di tengah kaum muslimin dia mendengarkan kalamullah. Ini isbat bahwasanya kalamullah itu biharfin wa sautin, dengan suara. Kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika membantah kaum lafziyah yang menganggap bahwasanya Quran itu ya kalamullah tanpa huruf dan suara. Kata Imam Ahmad, kalau begitu si kafir yang minta perlindungan ke negeri kaum muslimin ini, hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah, dia dengar kalamullah itu dari mana? Kalam nafsi. Hah? Enggak. Tapi dengarnya dari tilawah, kiro'ah kaum muslimin. Baik. Itu udah. Ya. Ya. Apa, empat jenis manusia enggak boleh dibunuh. Muslim, mau ahli bid'ah sekalipun, selama bid'ahnya bukan mukafirah, membuat dia kafir, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apa lagi tadi? Hah? Nah, kafir zimmi, mu'ahad dan musta'man. Taib. Ya. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Dengan alasan yang benar, misal dia berzina, dia sayyib, ya. Menikah, maka dia dirajam. An-nafs bin nafs, dia membunuh jiwa, maka dia dikisos. Ya, at-tarik lidinih, dan dia meninggalkan agamanya, murtad, kata Nabi, man baddala dinah faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, dia murtad, maka bunuhlah dia. Ya. Apalagi yang membinasakan aklu riba, ya, yaitu makan riba. Makan riba itu bukan cuma dia yang makan, dia fasilitator, pencatatnya itu juga, ya, kena orang yang memberikan riba. Ya. Salah satu wasilah menuju dalam dunia riba adalah tidak paham fikih jual beli. Makanya Umar bin Khattab, ya, mengatakan pada para tujar pedagang di pasar, la yabi fi suqina, enggak ada yang boleh jual beli di pasar kita. La yabi fi aswaqina, enggak ada yang boleh jual beli di pasar-pasar kita. illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali dia yang sudah pakeh, udah ngerti urusan agama dalam bidang jual beli ini. Wa illa, kalau dia enggak paham, dia ikut-ikutan jualan, akala riba wa in aba, dia akan makan riba walaupun dia sebenarnya enggak mau makan riba. Dia akan terjatuh karena enggak ngerti. Dia pikir ini enggak riba, akhirnya jatuh ke riba. Taib, ini pelajari. Makanya kalau profesi pedagang itu baca buku, ngaji pembahasan jual beli, jangan malas. Ya. Wa akli malil yatim, berikutnya makan harta anak yatim. Ya, ada janda kaya padahal kayanya itu warisan suaminya. Punya anak, diincer janda kayanya. Ngincer hartanya, padahal itu harta warisan buat anaknya. Ya istrinya dapat sebagian aja, tapi banyak anak-anak mendiang suami si janda. Incer, nah itu ngincer janda kaya. Hati-hati Raymond. Nah, terkena ini. Nah, kalau mau incer janda kaya, kaya hasil kaya dia sendiri. Bukan peninggalan suami. Ya, mendiang suami. Ya, hati-hati. Eh, si Widi, hati-hati antum. Ya, inceran antum bukan janda kaya kan? Enggak kan? Enggak ada inceran kan? Enggak ada. Bagus lah. Ya. Wa tawalli yaumaz zahaf, dan kabur daripada hari peperangan. Lari ini membinasakan. Wa qadful muhsanat, dan qadaf, menuduh wanita yang pernah menikah, telah menikah, ya, dengan berzina. Al-ghafilat, dia lalai, artinya dia enggak tahu apa-apa kok dituduh zina. Al-mu'minat, dia mukmin. Ya. Dituduh berzina. Fa'adhamuha, maka yang paling besarnya dosa sini adalah asyirku billah, syirik pada Allah. Kemudian sihir. Wasihir min syirk. Min asyirk. Sihir itu pun juga termasuk dari syirik. Li'annahu la yatawassalu ilaihi illa bi ibadati syaitan, illa bi ibadati syaitan wa taqarrubi ilaihim. Karena sihir itu tidaklah terwujud kecuali dengan, dia tidaklah terrealisasi kecuali dengan adanya peribadatan pada setan, mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Dengan apa yang mereka ridhoi, yang setan ridhoi, wa ma wa bima yuridu, dan apa yang mereka kehendaki, setan kehendaki. Min zabihin, apa itu berupa menyembelih untuk setan, menadarin atau bernadar untuk setan, atau sujud atau yang lainnya. Nah, Zaki, fadhal. Ulang, وقد يكون سحرهم بالتخييل والله بين أنهم أيضا يخيلون للناس كما قال جل وعلا في سورة طه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فهم قد يخيلون للناس بإلقاء حبال يظنون أنها حياة تسعى وعصى Itu ada ya-nya, itu jamak dari aso. Kalau aso, mufrad, kayu, tongkat, ini jamaknya. Apa? Kan ada itu di Al-Quran. Fa'idha ihibaluhum wa'isiyuhum yukhayyalu ilayhim. Isi. Wa'isiyun. Fadalika yukhayyalu linnadiri. Annaha hayatun wa innama hiya تخيل لأعيني فلما ألقى موسى عصاه التقفتها وذهبت بهذا الحبال والعسي فلما رآها السحرة آمنوا وخروا سجدا مؤمنين بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ولما توعدهم فرعون لم يبالوا به قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر Allahu khairun wa abqa. Nah. Waqad yakunu sihruhum bitakhil. Nah, ini sihir takhili yang kedua. Artinya ini enggak ada hakikatnya. Yang pertama ada hakikatnya. Santet betul-betul memberikan mudarat. Ya, ini enggak ada hakikatnya. Ya ditampakkan aja. Diperdengarkan. Padahal enggak ada. Nah, sihir yang menimpa para nabi cuma ini. Yaitu Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad alaihi ma assalatu wassalam, ini aja. Ya. Ini aja. Baik. Wallahu bayyana, dan Allah telah menjelaskan annahum aidan, bahwa mereka juga ya para tukang sihir ini yukhayyiluna linnas, mereka telah memberikan khayalan, halusinasi kepada orang-orang. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman di surah Taha, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya, dihalusan, halusinasikan kepadanya. Ilaihi domir hiha'nya ini kembali kepada siapa? Musa. Makanya kata para ulama, Syekh Bin Baz nanti terangin, ya, Nabi Musa pun tersihir di sini. Dikhayalkan, dihalusinasikan kepada beliau berupa sihir mereka. Annaha tas'a. Bahwasanya seakan-akan hanya itu kembali ke hibal yang berubah jadi hayatun. Ular, ular yang tas'a, yang merayap. Kenapa bisa merayap di pandangan Nabi Musa? Ya, itu kata para ulama bantuan setan kan. Setan merubah. Padahal itu enggak ada, kalau ditangkap enggak bakal matok. Enggak bakal matok. Enggak bakal. Enggak bakal. Mau kalau ada pertunjukan sihir, dirubah jadi singa. Tangkap singanya. Enggak ada. Ini kucing, saudara. Dirubah jadi singa. Wah, takut. Tangkap tuh kucing. Itu kucing. Ya. Terus kenapa aku bisa berjalan, kata para ulama, banyak bantuannya. Setan yang bantuin. Pakai pengikat berupa rambut. Tarik-tarik sama setan. Di hadapan Nabi Musa. Musa takut. La takhaf, kata Allah, jangan takut. Ya. Tapi jangan takut Musa. Musa ketakutan. Ya, Musa punya sifat manusia. Ya, barakallahu fikum. Falamma qad yukhayyiluna lin-nas bi-ilqa' hibalin, maka tatkala mereka memberikan halusinasi kepada orang-orang dengan ketika mereka melemparkan hibal, jamak dari habl, tali temali mereka. Yazunnuna, maka masyarakat orang-orang mengira annaha hayatun tas'a, bahwa tali temali mereka itu adalah ular-ular yang merayap. Wa isi, demikian pula tongkat-tongkat kayak tadi kah, ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat. Ya. Yukhayyalu linnadhir, dihalusinasikan kepada orang yang melihat annaha, bahwa tali temali itu hayatun. Itulah ular, ular. Ular-ular. Wa innama hiya takhyilun lil ayun, padahal itu hanyalah halusinasi yang dikhayalkan kepada mata-mata. Ya. Falamma alqa Musa asahu, maka tatkala Musa melemparkan tongkatnya, iltaqafatha, maka tongkatnya Musa yang berubah jadi ular betul-betul menelan. Nah, mereka sadar, wah, ini bisa menelan, berarti ini bukan sihir takhil, ini beneran, ini tongkat berubah jadi ular, ular betul-betul bisa menelan. Dan itu hanya mukjizat. Maka kalau tukang sihir ngelempar tiba-tiba jadi kalajengking, jadi raksasa, ya, itu gak bakal mungkin memudorotkan. Itu hanya pada tongkatnya Nabi Musa. Gak ada lagi, udah. Ya. Di tukang sihir. Mana siapa yang punya boneka kucing? Tiba-tiba dirubah jadi singa. Wah. Mengaum. Gak bakal. Kita dekat, kita dicakar. Itu gak bakal. Emangnya dia Nabi Musa? Ya. Gak bakal. Tapi tukang sihirnya kaget. Tukang sihir Firaun ketika Allah memerintahkan pada Nabi Musa untuk melempar tongkat, ternyata iltaqafat ha, tong, ya, ular yang Nabi Musa itu yang besar melahap semuanya, menangkap semuanya, memakan semua ular-ular palsu, ya, tukang sihir Firaun, disaksikan orang-orang. Wa dhahabat bihadhil hibal wal isi, ya, dan ular yang berusaha itu pergi akhirnya dengan udah makan tongkat-tongkat tali temali si tukang sihir tersebut. Kaget. Falamma ra'aha as-saharatu, maka para tukang sihir ketika melihatnya amanu wa kharru sujada mu'minina bima ja'a bihi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka beriman, tersungkur sujud dalam keadaan beriman kepada mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Beriman. Walamma tawa'adahum Fir'aunu, ketika Fir'aun mengancam mereka, ya, lam yubalu bih, mereka enggak peduli. Ini nih, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada pemimpin kayak begini. Pemimpinnya Fir'aun. Diancam, enggak mau udah. Ya, mereka mengatakan qalu lan nu'siraka, kami enggak akan tunduk pada engkau wahai Firaun, alama ja'ana minal bayyinat. Ya, atas keterangan yang telah sampai datang pada kami, wallazi fatarana, dan Allah yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qadin. Ayo putuskan aja, kau yang pikir keputusan, udah putusin aja terhadap kami, enggak peduli. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kamu itu cuma bisa beri keputusan di kehidupan dunia ini aja. Masya Allah, baru masuk Islam langsung kokoh. Siapa itu? Tukang sihir Fir'aun. Baru masuk Islam langsung kokoh. Ajib ini. Baru masuk Islam padahal jadi tukang sihir sebelumnya. Udah kafir sihir lagi. Ajib. Udah kafir jadi tukang sihir. Pas masuk Islam langsung kokoh. Udah gak peduli. Fir'aun ngancem. Kalau Fir'aun ngancem itu beneran. Fir'aun itu lebih dahsyat pada Hajjaj. Hajjaj kalau ngancem aja udah ngeri. Ya, udah ngeri. Ini Fir'aun lagi, beneran. Taib. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotayana. Kami hanya beriman pada Rabb kami agar Rabb kami mengampuni segala kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Dan apa yang kau paksa kepada kami berupa sihir. Jadi mereka pun ya menjadi penyihir dipaksa oleh Fir'aun. Oh, ayo, siapa yang bisa sihir? Buat ngalahin Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dipaksa. Wallahu khairun wa abqa. Allah lebih baik, lebih kekal pahalanya. Akhirnya mereka dibunuh oleh Fir'aun, disalib. Enggak ngaruh. Kokoh, udah kokoh. Udah kokoh mereka. Astaghfirullah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Rapi, baca fal maqsud. Tadi Rapi baru sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqsudu anna as-saharata qad yasta'miluna asya'a yughayyiruna biha al-haqa'iqa bi'idnillahi 'azza wa jalla. A'malin katiratin min ta'amin wa syarabin wa ghairi dhalika. Wa qad yughayyiruna takhyilan فيراه الرائي على غير ما هو عليه يخيلون له أشياء فيرى الحبل أو العصا حية تمشي وقال يخيل أنه خرج من فمه وقد يخيل أنه خرج من فمه طيور أو حياة أو عقارب يخرجها من جوفه يخرجها من جوفه وليس له حقيقة كله تخيل يلبس عليه بما يصنعون من التخيل ومن ذلك أنهم يخيلون إليه قبح صورة امرأته حتى يكرهها ويبغضها أو يخيل إليها قبح صورته أو يخيل إليها قبح صورته إذا أقبل عليها حتى تكرهه وتبغضه إلى غير حتى تكرهه وتبغضه إلى غير هذا مما يفعلون وكله كفر كل سحرهم كفر sawa'un bi'a'malihim asy-syaitaniyyati allati yadurruna biha an-nasa aw bit-takhyil alladhi yukhayyalu ila asy-syakhsi annahu yukhayyalu ila asy-syakhsi annahu khilafu ma huwa 'alayhi yukhayyalu ilayhi annahu hayawanun qabihun wa yukhayyalu anna zawjaha aswadu ba'da ma kana abyada wa yukhayyalu ilayha anna zawjaha maridun ila ghayri dhalika wa huwa yukhayyalu ilayhi annaha kadha wa annaha kadha bi sababi 'amali as-sahawati fa 'inda dhalika taqa'u al-baghdha'u wal 'adawatu wal furqah. Emangnya mau apa antum bilang firqah? Hah? Firqah. Perpisahan, perceraian. Wal maqsud kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Maksudnya di sini anna saharata qad yasta'miruna asya'a. Bahwasanya para tukang sihir itu terkadang mereka menggunakan asya', beberapa hal, media-media. Yughayyiruna biha al-haqa'iqa, yang mereka merubah hakikat. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat di footnote itu. Ya. Dibaca footnote-nya di situ. Siapa? Nugraha. Footnote nomor 1 Nugraha. Baik. Fi ayni ra'i la fi nafsi amli. Sayati an-nasahira la yastati'u qalban a'yani haqiqatan. Baik. Ya. Maksudnya merubah sesuatu dengan izin Allah itu pada aini ra'i, mata orang yang melihat saja. La fi nafsil amri, bukan pada perkara tersebut. Wasayati, akan datang nanti penjelasan an-nasahira, bahwasanya tukang sihir la yastati qalbal a'yan, tidak mampu merubah, membalik benda-benda secara hakiki, hakikatan. Dia enggak mampu. Ya. Walaupun dia mampu merubah halusinasi, imajinasi pandangan orang yang melihat. Oh, itu bro jadi ular. Ya. Dia enggak mampu merubah secara hakikat. Ya, kayak di sulap-sulap yang ada. Ini bukan sulap yang keterampilan tangan ya. Tapi sulap yang menggunakan bantuan jin. Dia merubah hal-hal. Mengeluarkan dari mulut dia burung. Mengeluarkan dari ketiak dia burung. Itu kan gak mungkin kan? Mengketeknya kayak apa bisa keluar burung? Hah? Keteknya itu kayak apa? Hah? Dari ketiaknya burung. Push! Raja Wali lagi. Burung keluar, burung dara. Blorok. Megan. Hitam selap. Nama-nama burung itu semua. Yang tukang main burung ngerti itu Zaki, ketawa tuh. Nah, ya, ya, ngerti Zaki. Blorok, hitam selap, Megan. Nah, dikeluarin dari. Push, blorok. Gak mungkin diketeknya. Satu burung aja pingsan pas burung itu. Hah, bawa keteknya. Burung yang pingsan, bukan jin yang pingsan. Ini bisa banyak itu. Nah, itu dikhayalkan. Itu cuman merubah aja. Artinya tuh burung itu, yang mana yang masih tangkap-tangkap bisa dimakan? Enggak bisa. Ya. Dilepas apa keluar dari ketiaknya, burung pus dilepas. Tangkap-tangkap bandangan Zaki tahu aja. Zaki ngerti, Zaki ternyata. Aduh. Pandangan Zaki. Kenapa Nugraha ngerti juga? Nggak ngerti. Siapa yang ngerti sini? Fikri. Nah, ya sih. Pak Adi dong, paham. Mana tadi? Ya. Kok saya tahu sih? Ya tahu lah. Dikit-dikit ya. Mana lagi tadi? Mana tadi? Yang mana Rebi tadi bacanya? Ah, Baik. Min amalin katsiratin, min amalin katsiratin. Ya, dari banyak apa namanya? Amal. Ya. Tidak mampu merubah. Banyak itu mereka merubah hanya hakikat, tidak mereka menggunakan banyak media kan? Yastamiluna asya'a min amalin katsiratin, dengan banyak medianya. Min ta'amin, apakah makanan, syarab, minuman atau yang lainnya. Qad yukhayyiruna takhyilan, maka mereka terkadang para tukang sihir ini memberikan halusinasi. Fayarahu ar-ra'i, maka orang yang melihat akan melihatnya ala ghairi ma huwa alih, padahal itu berbeda dengan hakikatnya. Yukhayyiruna lahu asya'a, mereka memberikan halusinasi pada berbagai hal. Maka orang yang melihat fayara al-habla, dia akan melihat ya tali, awil aso atau ya kayu, tongkat, dia akan melihatnya hayatan, sebagai ular tamshi, yang dapat berjalan. Kalau ular bukan berjalan ya, apa namanya? Merayap gitu. Ular yang merayap ya. Lihat tuh di putra tadi baca Nugraha. Doi, bukan hayatan, bukan ular secara hakiki, padahal tali. Terus kalau aroda al-qabdha alaiha lam yajid illa hawa'an faraisa simatu. Oh, simatu itu hunaka sama. Ah, dikasih tak tak samat khobar muqaddam hayatun bal hiya asa la ruha fiha. Tayyib, laisat hayatan, padahal itu bukan ular. Kalau arada al-qabda, seandainya seseorang ingin menggenggam, mengambil tuh ular itu, lam yajid illa hawaan, dia enggak dapat apa-apa kecuali cuma hampa udara. Tangkap ularnya. Ya. Ya. Walaisa samat hayyatun, enggak ada di situ, ya. Ular. Bal hiya asa, kalau itu kayu yang dirubah jadi ular, itu cuma kayu. La ruha fiha, enggak ada rohnya. Enggak ada nyawanya. Baik, barakallahu fik. Ya, wa qad yukhayyalu annahu kharaja min famihi tuyurun, terkadang dihalusinasikan. Susah amat nyebut halusinasi. Dari tadi. Hah? Halusinasikan ya, gitulah. Ya. Dikhayalkan kepadanya annahu kharaja min famihi, keluar dari mulutnya, min famihi tuyurun, burung, keluar banyak burung itu tadi. Au hayatun, atau keluar ular-ular. Au aqaribu, keluar berbagai kali jengking. Waduh, ngeri. Ya. Yukhrijuha, dia keluarkan hewan-hewan tersebut min jawfihi, dari dalam perut dia. Laisa lahu haqiqatun, padahal itu enggak ada hakikatnya. Kulluhu takhyilun, semuanya itu adalah halusinasi. Yulabbasu alaihi, ya hanya disamarkan aja. Bima yasna'una min at-takhyil, ya dengan apa yang mereka lakukan berupa halusinasi. Wa min dzalik, ya, dan bersama dengan hal tersebut, ya, ai min sihir takhyil, dari sihir takhyil ini, annahum yukhayyiluna ilaihi qabha suratihi imra'atihi hatta taqraha hawa wa yubghidaha. Mereka para tukang sihir ini memberikan halusinasi kepada seseorang, kepada seorang suami, akan buruk rupa wajah istrinya. Hingga akhirnya sang suami ini membenci istrinya. Tidak menyukai istrinya dan membenci istrinya. Ya, ini orang lagi kena guna-guna. Ya. Yang inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa minhu, diantara sihir, al-asarfu wal-atfu. Asarfu, guna-guna, dan atof, pelet. Sebaliknya, kalau orang dipelet, ya, dia dipelet supaya senang sama cowok atau cewek. Dia melihat cewek tersebut, buh, bagai bidadari, turun dari kayangan. Ya, padahal dia lagi dipelet. Padahal yang pelet dia, waduh, padahal perempuan itu hakikatnya, ya, begitulah. Ya. Seorang wanita dipelet, kesem-sem sama cowok. Seolah-olah dia adalah pangeran. Pangeran berkuda. Ya, yang sakti mandraguna. Padahal hakikatnya cowoknya boneng lah, apa lagi macam. Nah, orang-orang bingung. Itu dipelet atau diguna-guna kayak begini. Hingga akhirnya dia membencinya. Au yukhayyalu ilaiha, ini sebaliknya nih. Ini ataf. Ya, dipelet. Ya, sama ini masih masih di ini ya, masih disorof. Masih diguna-guna. Dikhayalkan, dihalusinasikan kepadanya, ilaiha, kepada seorang istri, qabuhu suratihi, buruknya wajah suaminya. Idza aqbala ilaiha, jika suaminya datang menghadap ke istrinya, hatta takrahahu hahu, hingga akhirnya sang istri enggak menyukai suaminya, wa tubghidahu, dan istri akhirnya membencinya, akhirnya ngajuin khulu, minta cerai. Kenapa? Enggak suka lagi sama suaminya. Ternyata ada pil pria idaman lain. Ya, jadi itu pil ini ya, dia sudah melakukan dua sihir. Dia memelet wanita tersebut supaya suka sama dia, dan dia mengguna-guna wanita itu supaya benci suaminya. Ini ada, ini nyata, ini ya, nyata, ini real. Ya, bahkan ada seorang pria yang senang sama perempuan, senang dia. Ya, perempuannya juga lumayan cantik. Ini nyata ini. Ya, teman istri saya. Nikah, ternyata ibu si cowok gak suka sama mantunya. Anaknya sendiri diguna-guna. Anaknya sendiri diguna-guna sama ibunya. Bukan sama Will, wanita idaman, bukan. Sama ibunya diguna-guna. Akhirnya anaknya setiap mau ya mau berhubungan badan sama istrinya, itu gak bisa kiam Zaidunnya. Zaid la yastati ayyakum. Gak bisa, bingung. Padahal dia pria normal. Dan dia statusnya bahkan duda. Ya, artinya ya terbuktilah ya kepriaannya gitu. Bingung. Kok enggak bisa gitu. Hasrat ada tapi enggak bisa. Bingung. Ternyata terungkaplah diguna-guna. Anaknya sendiri diguna-guna. Karena ibunya enggak suka. Anaknya tetap nekat nikah. Enggak suka ibunya sama calon mantunya. Tetap nekat. Akhirnya ya, nasihat ditolak, dukun bertindak, kata ibu. Iya dan bila. Diguna-guna. Iya dan bila. Ya. Ya hati ini. Ya, dipelet. Siapa yang rawan dipelet sini? Aduh. Ya hati ini. Ya, Suyudi. Ya hati itu. Mana lagi tadi? Ila ghairi hada, dan seterusnya, mimma yaf'alun, dari apa yang mereka lakukan para penyihir, kulluhu kufrun, semuanya kufur. Wa kullu sihrihim kufrun, setiap semua sihir mereka adalah kekufuran. Sawaun bi amalihim asyaitaniyah, apakah dengan perbuatan mereka itu dengan bantuan setan, allati yadurruna bihan nasa, yang memberikan bahaya mudarat pada manusia, sihir hakiki, aw bitakhyil, atau dengan halusinasi aja, alladhi yukhayyalu ila syakhs, yang seorang dihalusinasikan, annahu khilafu ma huwa alaih, ya, padahal itu berbeda dengan hakikatnya. Yukhayyalu ilaihi annahu hayawanun qabihun, ya, dikhayalkan, dihalusinasikan, dia kalau ngaca, dia ngeliat muka dia jelek, kayak hewan yang buruk, wah, sehingga dia pecahin cerminnya. Ya, yukhayyalu anna zawjaha aswadu, dihalusinasikan kepada wanita bahwa suaminya itu aswadu, negro, pada makanan abiyado, padahal sebelumnya putih. Dikhayalkan sang istri melihat suaminya, kok negro suami saya, benci. Au yukhayyalu ilaiha anna zawjaha maridun, dihalusinasikan kepada istri bahwasanya ke istri suaminya itu sakit, dan seterusnya. Wa huwa yukhayyalu ilaiha anna kada wa kada wanha kada bisababi amali saharati, ini dihalusinasikan bahwasanya ya begini begitu dengan sebab-sebab amal para tukang sihir. Fa inda dzalika taqau al-baghdha, maka dengan ketika itu terjadilah kebencian, wal adawatu, ya, permusuhan, wal furqatu, dan akhirnya furqah, perpisahan, perceraian. Ya. Makanya tukang sihir itu, setan itu yang kerjanya begitu. Yufarriqu baina al-mar'i wa zawji. Dia memisah antara seseorang dengan istrinya. Ya, barakallahu fikum. Cukup apa terus? Hah? Cukup ya? Sekarang 10. Ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.